Iya, ini pertanyaan bagus nih. Bagaimana kalau istri berbohong sama suami? Atau kebalikannya lah. Ya. Ayatnya ada di dalam Al-Quran, hadisnya ada. Cuman sayangnya saya gak hafal. Karena memang saya bukan keluaran Tahfidzul Quran. Tapi insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya akan hadirkan ayat dan hadisnya. Saya jawab saja secara ilmu agama. Dalam rumah tangga itu harus dibangun dengan kejujuran. Habib ini ngasal-ngasal lah. Enggak, saya ngomong berdasarkan dari kitab. Ya. Cuman memang saya gak hafal aja ayatnya. Rumah tangga itu harus dibangun dengan jujur. Nabi Muhammad cinta kepada Sayyidatuna Khadijah, jujur. Kalau gak jujur, ya hancur rumah tangga tersebut. Makanya kebanyakan terjadinya perceraian. Survei tahun 2012 membuktikan ada 60% sekian, kalau salah saya, terjadinya kasus perceraian di Indonesia tahun 2013. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena orang menikah, khususnya orang Indonesia ini menikah, ya menikah aja. Ente mau nikah? Iya nikah, selesai. Qabil tu tazwijah, nikah selesai. Padahal ada namanya fikih nikah, ada. Fikih rumah tangga di antara kitabnya Quratul Uyun. Apalagi banyak lah. Ya ada buzot wa zaujah, ada terjemahannya kado untuk suami, kado untuk istri. Di antara poinnya itu harus jujur, termasuk istri harus jujur sama suami, suami harus jujur sama istri. Tapi jujur yang dimaksudkan ini adalah jujur yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau bertentangan dengan syariat Allah, gak boleh jujur. Misalnya, istrinya dulu pernah berzina, contoh. Na'udzubillah min, pernah berzina. Kata Habib Ali, harus jujur. Abang, saya pengen jujur sama abang. Apa dek? Tapi janji ya, jangan marah. Apa dulu? Ya pokoknya janji dulu, jangan marah. Saya mau jujur nih, kenapa? Saya dulu pernah berzina sama pacar saya. Wah, dicerai. Karena itu, suamiku gak setia. Katanya jujur dia gimana? Salah sendiri. Karena apa? Bertentangan dengan syariat. Syariatnya apa? Apabila urusan dengan dosa yang berurusan dengan Allah tidak boleh diumbar-umbar. Enggak boleh dibuka. Dosa dengan Allah itu apa? Zina, minum-minuman keras, judi. Itu dosa sama Allah. Enggak boleh dibuka. Kalau ada buka, udah Allah tutup, dibuka sama dia. Ini namanya bahlul. Malam nih berzina, sudah Allah tutup aibnya ini, sudah Allah tutup aja, tutup. Paginya dibuka mana? Tadi malam aku zina sama janda yang di sana itu. Di mana aku zina? Di hotel A itu. Malamnya mabuk, enggak ada yang tahu, istrinya enggak tahu. Paginya dibuka, sudah Allah tutup aibnya, dibuka paginya. Tadi malam aku mabuk, minum aku whisky campur lem campur minyak tanah. Untung enggak mati. Ini orang bahlul. Ini orang seperti ini enggak akan Allah ampuni dosanya. Jadi dosa sama Allah itu harus ditutup serapat mungkin. Makanya kalau ada suami istri melakukan dosa-dosa hubungan dia kepada Allah, jangan jujur. Dari mana tahu? Ngaji dia tahu. Dek, dulu abang ini aja mabuk dek. Akhirnya istrinya minta cerai. Tapi kata Pak Ustaz, rumah tangga itu harus dibangun dengan kejujuran. Kejujuran dalam masalah apa? Kalau kejujuran dosa sama Allah gak boleh. Harus ditutup rapat-rapat. Disimpan sampai mati. Jangan sampai anak cucu tahu. Sudah, cukup kamu saja yang tahu kalau kamu itu berzina. Hanya kamu dan Allah aja tahu. Jangan sampai anakmu tahu kamu itu tukang zina dan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau yang lain, misalnya urusan sama manusia, harus jujur. Bang, misalnya adik ini gak bisa masak ikan asin, misalnya, terus ngomong. Atau apalah contoh yang lain yang gak bisa saya sebutkan di sini. Ya kan? Harus kejujuran dan tidak boleh gengsi. Ada hak-hak suami, ada nasib. Maka Habib Abdullah bin Tohir itu setiap malam sebelum tidur selalu ngomong sama istrinya, sayangku, kalau aku hari ini ada berbuat salah kepadamu, minta maaf ya. Seperti mau lebaran, mohon maaf lahir batin. Setiap malam. Kenapa? Jujur. Untuk melaksanakan semua hak-hak istri itu berat, Pak. Kalau kita ngaji di kitab Minhaj itu, sebenarnya nih, sebenarnya enggak boleh saya omongkan ini. Kalau saya omongkan nanti ibu-ibu merdeka. Kenapa? Dalam kitab Minhaj itu apa? Sebenarnya ibu-ibu tuh enggak wajib nyapu, masak, ngepel tuh enggak wajib. Nyuci baju suami itu enggak wajib sebenarnya. Yang nyuci itu suami, yang ngepel suami, yang masak suami, yang nyuci belanga apa panci suami. Wali hitam suami yang ikat. Harusnya harus yang ngepel suami, harusnya itu. Maka ya merdeka. Oh, habis ini saya akan marahi suami saya. Apa besok? Tapi kan kesian, Bu. Suami udah nyari duit, jam 7 udah harus kerja, Pak ya. Panas-panasan. Capek, Bu, nyari duit, Bu. Ibu tinggal, Bang, dapat duit, ada duit enggak? Beras habis. Tinggal minta doang. Kami yang kelepek-kelepek nyari duit kesusahan. Siang malam panas itu, pulang sore jam 5, harusnya istirahat minum kopi. Malah disuruh nyuci. Ini istri enggak kejam betul ini, benar kejam. Kenapa? Ustazah pun yang mondok puluhan tahun, enggak pernah enggak nyuci itu. Pasti nyuci. Kenapa? Tahu kewajiban dia sama suami. Tapi misalkan, suatu hari istrinya enggak masak. Atau istrinya enggak nyuci karena capek misalnya. Suami enggak boleh marah. Mana nih istri pemalas? Makan capek, basuh rumah-rumah berantakan, enggak dicuci. Enggak boleh marah, Pak. Kenapa? Kesian istri. Enggak wajib sebenarnya itu. Nah, itu ya. Tapi kejujuran tadi, kenapa enggak nyuci? Capek, Bang. Atau mesin cucinya rusak, Bang. Nah, ini kejujuran. Kalau kejujuran dibangun, riset membuktikan cinta dalam rumah tangga itu setiap 2 tahun sekali memudar. Orang kalau nikah pertama, bulan madu, Masya Allah, so sweet. Tahajud malam-malam, Abang, bangun yuk tahajud. Pengantin baru itu. 2 tahun kemudian, gak bangun, disiram pakai air. Nah, 3 ulama bangun-bangun, tak ada, yang penting aku sholat. Jadi kalau dibangun dengan kejujuran, maka insya Allah, Allah akan jaga cinta tersebut. Ya, kejujuran apa? Umum dalam segala hal. Suami harus jujur sama istri, misalkan apa pendapatannya. Walaupun uang suami enggak boleh dimiliki istri. Dan istri harus sabar, kesian. Suami nyari duit dari pagi sampai sore dapatnya cuma segitu, ya bersyukur. Alhamdulillah dapat segini, Pak. Jangan diomel-omel. Apa Bapak nih dari pagi kerja sampai sore dapat 50.000, kerja apa? Kesian. Dan juga hebatnya bapak-bapak ini terakhir ini. Hebatnya bapak-bapak, hebatnya kaum Adam ini, Bu, biar ibu tahu nih. Biar ibu tahu, saya buka kartunya. Ini tadi kan ibu-ibu hore, sekarang bapak-bapak yang hore. Hebatnya bapak-bapak, hebatnya suami ibu ini, segala macam masalah rumah tangga enggak akan pernah diuber-uber. Enggak pernah dibeberkan. Betul ya, Pak Haji ya? Betul. Habib Wali ngomong mah dari kitab, bukan dari saya ini. Hebatnya seorang laki-laki, sebesar apapun masalah rumah tangga, dia akan pendam di dalam hatinya. Jangan sampai anak istrinya tahu. Itu hebatnya suami. Kalau ada suami, dikit-dikit, ini gak ada duit, ini gak ada ini. Itu bukan laki-laki, itu perempuan. Laki-laki itu. Sebesar apapun, istrinya bilang, Bapak, besok anak harus bayar SPP sekolah, besok beras habis. Oh iya. Nanti padahal di dompet cuma 10.000 rupiah. Pusing kan? Ini besok bayar SPP, belum jajan anak, bayar listrik, bayar beras. Tapi anak istri jangan sampai tahu. Biarkan saya yang menanggung beban itu. Itu hebatnya suami. Jangan ditambah lagi ibu ngomel-ngomel. Apa bapak ini? Udah beban rumah tangga diomelin, kesian suami ibu. Beban disimpan dalam jantung, gak dikeluarkan, jantungan mati. Makanya bapak-bapak itu banyak yang mati. Coba lihat survei, banyakkan kakek-kakek apa nenek-nenek? Nenek-nenek. Bisa jadi yang nenek-nenek itu karena dulu kakeknya diomelin terus. Udah menanggung rumah tangga, diomelin jantungan mati. Nah, ini guyon aja. Maka harus saling sayang, saling pengerti. Ya, ini saja jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.